Ini ada pertanyaan sebelum waktu habis bagi teman kita. Kita tunggu. Bagaimana menyikapi meletusnya Gunung Merapi? Kita menyikapinya sabar. Ya kan, pertama kita sabar, itu musibah. Kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu agar Allah mengampuni dosa-dosa kita. Kemudian kita berdoa juga agar Allah Subhanahu wa taala melindungi kaum mukminin. Nah, memberikan rahmat kaum mukminin yang mendapatkan musibah. Kita juga harus introspeksi diri atas dosa-dosa kita masing-masing, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu agar jangan menimpakan siksa kepada kita, agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita, memberikan taufik kepada kita, kepada mukminin, muslimin dan pemerintah. Ini sikap kita. Nah, paham ya? Sikap kita seperti itu. Dan ini menjadi peringatan. Apakah termasuk azab dari Allah karena tidak ada yang amar ma'ruf nahi munkar? Bisa jadi, kita tidak ingkari. Nah, bisa jadi demikian. Kita tidak ingkari dan juga kita tidak tetapkan. Kenapa? Karena ini kita tidak tahu sebab, betul-betul sebabnya. Allah Azza wa Jalla menjadikan Gunung Merapi meletus. Kecuali seperti yang kita sebutkan tadi. Nah, di awal jadi kita berdoa, kita juga minta ampun. Barangkali ini karena dosa kita. Barangkali dan barangkali dalam na'am motivasi untuk kita memohon ampun, memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bisa jadi karena tidak adanya amar ma'ruf nahi munkar. Bisa jadi. Baik. Saya tambah lagi berkaitan dengan kasus Gunung Merapi. Doakan saudara-saudara antum dan lihat barangkali ada di sana kerabat dekat, teman dekat atau ikhwan atau akhwat. Nah, bagi yang akhwat yang barangkali butuh bantuan, ini harus tanggap. Saya coba dari tadi malam. Tadi malam saya tengah malam dapat SMS jam tengah 12 atau jam 12 kurang 5 menit. Kan Gunung Merapi meletus. Oh, ini tengah malam menghubungi ikhwan. Gimana, mungkin barangkali di sana ada ikhwan, saya tidak tahu. Saya naik kakak saya, naik ikhwan lain. Tidak tahu ada ikhwan atau tidak di sana. Allah amin. Tapi harus tanggap untuk musibah-musibah seperti ini. Barangkali antum memberi bantuan ke pengungsi. Nah, baik. Nah, memberi bantuan ke pengungsi. Ya, bisa jadi datang ke sana langsung sambil bawa indomie sekertus atau apa diberikan ke panitia, atau mungkin antum kumpul uang dikasihkan apa namanya pihak yang ngurusi pengungsian, atau mungkin punya yang pernah tetangga di sana yang rumahnya butuh dibersihkan, besok ketika selesai kasus dibantu bersihkan rumahnya yang sudah numpuk dengan debu dari awan panas Merapi yang sampai sebal 10 cm terkadang. Ada yang 5 cm, ada yang 3 cm. Baik. Atau mungkin dengan menyolatkan jenazah bagi yang meninggal. Ada tak yang meninggal? Ada kan? Ada. Baik. Atau Mbah Marjan gimana nasibnya? Mbah Marjan gimana? Meninggal. Masya Allah. Mbah Marjan muslim ya? Muslim. Sujudnya kepada siapa? Madhab Utara? La haula wala quwata illa billah. Ya mungkin dia tidak sempat madhab ngulang terus mungkin. Ya mudah-mudahan dia sujudnya kepada Allah Subhanahu. Mudah-mudahan bukan kepada selain Allah. Karena dia anggap Merapi itu saudaranya. Iya, enggak mau turun deh. Disuruh sama pemerintah pun enggak mau. Wallahualam. Begitu ya, tentang kasus Merapi doakan. Dan kita juga meminta ampunan kepada Allah Subhanahu agar melindungi kita dari sayang dari azab yang dunia atau di akhirat. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.